Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim al 'azizil hakim. Halaman kang 100 kawan dasa sekawan. Kang 100 apa ya? Afi riwayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afi riwayat ini dalam riwayat suwici li muslimin kedua imam muslim aidan kelan meneh ngan Usair bin Jabirin diriwayatkan saking Usair bin Jabir radhiyallahu anhu anna ahlal kufata setuhune ahli kufah iku wafatu sowan sapa ahli kufah ngalang Umar radhiyallahu anhu ing atasing Umar radhiyallahu anhu wa fi imlan iku endal ahli kufah rajulun lewong lanang miman sayang wong kana kang ana sepong iku yas kharu iku sawang bi uaisin kelawan uais fakala ngantika sepong umarung umar hal hahuna apa ya ana ing kene panggonan ahadun utayang suwici minal koroniyina sangking wong kang bangsa koron. Baca amang kata kau sopo dari kerajaan dulu mengenai orang lanang. Fakalan tiga sopo Umar Umar. Inna Rasulullah itu ni Rasulullah S.A.W. Iku kat kala teman-teman kan tiga sopo Nabi. Inna rajulan itu ni orang lanang. Iku yaktikum bakal teka ing sira kabeh. Minal Yamanin saing daerah Yaman. Yuko lukang din ucapake lah kedui rajul. Apa uwaisun aran uwais. Laya dangu hale ora ninggal sopo uwais. Bil Yamanin ing negara Yaman. Tokla negara Yaman. Gera umin ing sakliane ibune lalu ketuwe uwes kot kana kali teman-teman ana biklan uwes apa bayadun belang atau baros padanga maka nyuwun sapa uwes Allah taala ing Allah taala fa adhabahu maka ngilange sapa Allah ing bayat ila wadinga dinari kejaba panggonan sak dinar awi dirhami utawa sak dirham paman maka ta sapane wong iku lagi ya Allah untuk temu sawahu ing wes mingkum saya sira kabeh. Fal yastaghfir monggo becik njaluk no ngapura sapa wes lakum kedue sira kabeh. Tengen suci ning riwayat Imam Muslim dipun riwayatake sing Usair bin Jabir radhiyallahu anhu bilih penduduk Kufah niku suwane ngersane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, di antara wong-wong ahli Kufah atau penduduk Kufah sing sowan nang ngersane Sayyidina Umar mau ana wong sing ngandake ngeguyu Uwais nanti menertawakan Uwais. Banjur pada waktu iku Sayyidina Umar dawuh iki wong sing do nang kene kabeh iki ana ora sing saka daerah Koron. Banjur di antara tamu-tamu ana sing ana ternyata ana sing saka daerah Koron. Daerah Uwais Al-Qarni kuwi diarani Al-Qarni tak saka Koron iki. Nalika iku Sayyidina Umar njur ngendika, "Sak temene Rasulullah SAW iku teman-teman wis dawuh, inna rajulan yaktiku minal Yaman yuqalu lahu Uwaisun." Sak temene bakal teka marang sira kabeh. Jeneng wong lanang saka Yaman saka daerah Koron sing jenenge iki Uwais. Laya dangu bil Yaman ghaira ummin lahu. Lah Uwais mau ora ninggal apa-apa ning Yaman kejaba mung ninggal ibune lha wong ra duwe. Qad kana bi bayadun fadang Allah taala fa adhabahu illa maudinga dinari awit dirhami. Uwais mau iku lara belang teh-puteh. Banjur wes mondonga ning ngersane Allah taala, njur karo Gusti Allah taala penyakit kulitemu diilangi, kejaba mung karek sak titik gedene sak bundarane dirham utawa dinar. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Sapa wae sing ketemu wes becik wong mau nyuwun ning ngarsane wes supaya wes njalukke ngapura kanggo dheweke. Niki ana to tentang wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni niku men ketemu Kanjeng Nabi niku pisan salawan pisan ning bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ki didhawuhi Kanjeng Nabi nek kepethuk sing jenenge wes sirine ngene iki kuwi anu wes kon njalukke ngapura kanggo sira. Lah niku ora wong-wong kufah niku do ngandake wes kan anu ngecece ana jenenge wes ya wonge anu ngene-ngene ya. Terus Sayyidina Umar dawuh iki ana sing saka daerah Korona, Yaman Korona. Wonten anjur Sayyidina Umar ngendikake dawuh Kanjeng Nabi babakan wes mau. Dadi nek penampilane wes niku ora ngepiro wae. Ya anu pokoke jenenge cara nakrama ya kaya Mbah Tohari ngene. Ning kowe iki wong sing kinasih nang ngersane Allah. Senajan ora serawung langsung karo Kanjeng Nabi secara jasmani ning secara rohani kuwi dhuwur ngono. Terus urutane kan sakwise Kanjeng Nabi kan Sayyidina Abu Bakar, njur Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar wae didhawuhi Kanjeng Nabi kon njaluk donga marang Uwais. Ngono. Di napa niku? On apa aja? Wong apik niku ya werna-werna bentuke utawa wujude wong soleh utawa wali niku ya werna-werna ana kalane kaya Uwais Al-Qarni. Di samping niku mengko pelajaran bahwa sing penting niku ki atine ngono lho. Dadi kaya nek ning kon wayange kaya si sapa Karno. Karno niku arep belajar manah karo sapa karo Bima apa Bisma? Bisma ya, karo Bisma ora iso karena halangan-halangan tertentu. Njur Arjuna iso dadi muridé Bisma. Lah Karno kepengin banget meguru karo Bisma. Njur akhire gandeng ra iso karena hambatan karena dia itu hanya anak seorang apa jenenge? Pengendali kereta ya apa jenenge? Kusir. Nah, iki terus akhire ning kepengin banget belajar karo Bisma njur gawe patung. Patung Bisma njur sinau manah ning ngarepe patung Bisma mau kanthi mbayangke Bisma. Jadi itu hubungan yang sifatnya rohani. Kalau memang secara jasmani itu tidak mungkin, maka kita masih bisa melakukan hubungan yang namanya rohani gitu. Tapi bahkan hubungan yang jasmani sekalipun kalau tidak dihayati sekaligus dengan rohani itu ya tidak ada apa-apanya. Nah, bahkan hubungan yang sifatnya rohani semata kayak si Karno mau karo Arjuna ini perang tanding panah-panan jadi menang Karno. Ini ganteng Karno kon ngalah ya ngalah. Ana ta? Ning asline ini umpama perang tanding panah ngono, kuwi menang Karno asline. Ana ta? Begitu juga Uwais Al-Qarni itu secara jasmani dia itu hanya ketemu Kanjeng Nabi sekali atau dua kali, tapi bisa melampaui yang setiap hari secara jasmani menemani Kanjeng Nabi. Paling tidak itu ada keistimewaan gitu loh. Paling tidak itu ada keistimewaan kayak misalnya nanti nggon anu lagi kalau diterusan lagi mungkin Nabi Khidir atau Nabi Khidir itu hanya nabi saja. Bukan rasul. Tapi bahkan Nabi Musa yang nabi sekaligus rasul itu pun harus berguru kepada Nabi Khidir atau Khadir. Artinya ya hubungan secara rohani itu penting sekali, apalagi anu apa kaitannya karo ilmu agama. Hubungan rohani itu penting sekali. Misalnya apa kuwi jenenge karo guru-gurune awake dhewe, itu harus selalu anu harus secara rohani itu terus-menerus berhubungan. Karena itu nanti di akhirat pun kita itu akan bersama. Jadi misalnya guru meninggal atau ya terus kita mendoakan, terus sering kita teringat, sering kita menceritakan lagi. Ya lho, makane nek kita perhatikan anggere ngaji ning kene kan mesti sering saya sebut Pak Dhe, saya sebut Mbah Dim, saya sebut Pak Dipase, saya sebut Mbah Haji Mukti, bahkan yang masih muda seperti Pak G. Katip, bahkan yang jauh seperti Tuan Guru Zaini, Habib Anis, Mbah Mat Latu Congol, sering kita bicarakan itu dalam rangka hubungan secara rohani gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang berikutnya lagi, jangan menyepelekan seseorang karena penampilannya. Bisa jadi orang itu ya biasa-biasa saja, tapi siapa tahu di hadapan Allah dia itu tinggi. Bisa jadi orang itu memang biasa-biasa saja, dan memang di sisi Allah memang tidak bermutu. Ya oke, kan ngono toh. Artinya itu aja nyepeleke karo seseorang. Jangan merasa, sekali berkali-kali saya ungkapkan, jangan pernah merasa santri yang lebih lama nyantri itu merasa lebih hebat dari santri yang baru. Dan santri yang baru itu jangan sekali-sekali merasa rendah diri di hadapan santri yang lebih lama. Itu harus diingat, itu selalu diingat. Pokoknya pesantren cuma dua, onone cuma kiai karo santri. Gitu loh. Jadi sesama santri itu ya sudah, jangan merasa lebih dari santri yang lain. Itu berbahaya sekali. Nah, wujud dari apa ya, merasa lebih hebat itu kan macam-macam, mungkin berengut, mungkin getak, mungkin apa, itu tidak semestinya. Gitu loh. Atau menghina, atau tidak mau mengajak bercakap, itu tidak benar. Ora gelem ngruwi, bersikap angkuh dan sebagainya, itu bentuk-bentuk yang tidak boleh kita laksanakan. Kita harus rendah hati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa saya sebut berengut? Sebab wong iki nek rumangsa gumedhe iki berhak berengut karo wong sing digumedheni, kan. Nek wong iki misale Pak Yuli iki misale rumangsa kalah karo aku, ora bakal Pak Yuli iki wani berengut karo aku, kan ngono to? Nek aku nek Pak Yuli rumangsa luwih sak ndhuwurku mri wani berengut karo aku. Berengut itu janjane itu tanda bahwa kita itu sebenarnya merasa lebih hebat. Jangan, ya sekali-sekali merengut karo bojone wae. Nek ndek bojo, nek ora ndek bojo ya merengut karo wet apa-apa ngono iki. Ini jane nglamar bola-bali ra ketompo ya kudune ya pola kurang le mesem apa-apa mboi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayat lan ing dalam siji ne riwayat tau kedue Imam Muslim ngan Umar sang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala ngendika sang Umar, ini setune ingsun ku sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing pengendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau hal yang ketiga sopo nabi sopo inna khairat tabingin asetune luweh bagus-bagus e tabingin iku rajulun wong lanang iku kalu kang den ucapake la kedue rajul apa uwaisun aran uwes walaulan iku kedue rajul walidatun utawa embo wakana lanu iku bi kelawan uwes apa bayatun belang pamuruhu mongko merintah sira kabeh ing uwes falyastaghfir mongko becik nyuwunake ngapura sopo wes lakum kedue sira kabeh. Di dalam riwayat lain juga diungkapkan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Umar mengatakan, saya telah mendengar, benar-benar telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna khairat tabingin rajulun yuqalu lahu Uwaisun walau walidatun wa kana bihi bayatun famuruhu falyastaghfir lakum. Sak temene, sak api-apie tabingin. Tabingin ini pengikut sahabat. Jadi bahkan Uwais pun oleh Nabi itu dinisbatkan menjadi pengikut sahabat. Jadi bukan pengikut langsung Nabi. Karena memang tidak secara jasmani tidak banyak berhubungan, mung salaman sekali apa dua kali. Saat temene sak api-api tabingin iku wong sing jenenge Uwais. Nah, Uwais mau ndek mbok. Tur dheweke tau lara baros. Lha sira kabeh padha njaluka padha nyuwuna nang ngersane Uwais supaya Uwais njalukke ngapura kanggo sira kabeh. Tapi bayangkan tuh, iki Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar yang sahabat dekatnya. Ana lho tabingin pengikut kalian yang bernama Uwais. Ha kuwi sahabat-sahabat tabingin kuwi. Nek kowe kepethuk njaluk kon anu Uwais kon anu nyuwuna pangestu Uwais. Ya kan dasar ta itu. Jadi napa niku? Antek ro Kanjeng Nabi dinisbatkan menjadi tabingin. Padahal istilah tabingin itu kan pengikut sahabat. Biasanya mengacu kepada orang yang masuk Islam boleh jenenge setelah Rasulullah wafat terus mengikuti sahabat, atau orang yang masuk Islam Rasulullah masih hidup tapi tidak langsung bertemu dengan Nabi, tapi bertemunya atau Islamnya karo para sahabat le sini nawa Islam karo sahabat. Nah, Uwais itu meskipun sudah ketemu dua kali pun isih diarani tabingin karo Kanjeng Nabi. Ning ana bahkan Sayyidina Umar sing ampe pale kon nyuwun pangestu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lan dia saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Umar istazan tu njaluk idin sapa insun annabi yang kanjeng sanes sampe ngumrah te endal ngumrah fa dina mung ngidini sapa nabi li kedue insun maka ngendika sapa nabi la tang sana aja lali sira kabeh nak ing insun ing kita ya ukhayya sedulur insun min dungae kang sing dungae ira pakala ngatur sapa nabi kalimatan ing kalimat apa ngendikan ma yasurruni kang ora bungahake ni ingsun apa annali setune iku keduwe ingsun biale dadi gantine kalimat apa adunia donya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada waktu itu wekdal niku nyuwun izin nang ngersane Kanjeng Nabi arep ngumroh. Njur Kanjeng Nabi maring izin. Njur Kanjeng Nabi dawuh, "Latang sana ya ukhayya mintungai kan. Aja lali lho, he dulurku. Ukhayya itu kan sedulur. Ini kan kalimat anu atau kalimat mesra. Nek bidene kalimat biasa mung ya akhi, ya ukhayya kalimat mesra halus ngono. Aja lali marang ingsun marang awake dhewe kabeh sing ning Medina marang ingsun Kanjeng Nabi oleh nenggon dungamu. Dadi nek ana wong lunga kaji utawa ngumroh, aja lali aku dongake. Bahkan saya dinawar ketika mohon izin ning ngersane Rasulullah arep ngumroh iku Rasulullah, aja lali aja lali aku nenggon dungamu, terus kowe yen dongake aku. Itu mengko pelajaran bahwa orang yang mau haji mau ngumroh itu dipesan supaya mendoakan kita. Ini ora maksa-maksa. Aja lali tenan, nek lali awas aku ya anu. Nek kowe ndonga aja lali karo aku. Nah. Ini penting ini anu ya ukhayya ini, kalimat ya ukhayya ini harus ditekankan lagi karena kadang-kadang mungkin apa jenis antar santri itu gesekan-gesekan itu kadang-kadang menggunakan kata-kata yang keras karena ya itu tidak semestinya karena Nabi itu anu nyebut apa Sayyidina Umar ya ora ya akhi ya ukhayya wae itu kan anu kalimat yang sangat lembut jadi memberi gelar yang baik-baik Humaira dan anu wae si bibi merah delima padahal jenenge Aisyah dan dan seterusnya anu ora kaya wong umum jaman sakniki ya jenenge apik-apik padane margi ngono piye to. Ya ora apik mbok ya. Ya margian ngopi. Boten, den Mas. Dadi piye carane gunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan ngono lho. Gunakan panggilan-panggilan yang menyenangkan padane sapa padane Pak Yuli iki panggilan yang menyenangkan untuk Pak Yuli iki sapa? Pak Yuli iki seneng banget celuk Om. Ya celuk ae Om. Nah, ini harus Om. Nah, seneng banget toh. Pak Yuli ki misalnya tidak suka kalau dipanggil misalnya apa bedes ngono. Ya aja nyela bedes senajan kuwi parapane Pak Yuli tapi jangan sekali-kali karena dia tidak suka. Panggillah nama-nama teman kita. Itu dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan teman kita. Memang anu ya ra gampang sing ngono karepe ya arep piye carane apa jenenge? Matan cepete nah. Tapi kalau kita memperhatikan Nabi itu begitu lembut pribadi Nabi. Kita harus mulai dari situ dulu kan. Untuk awal ngaji pertama kita harus memperbaiki itu dulu. Kalimat lembut, kalimat mungkin boso, mungkin antar santri boso kan ya apa ya. Sopo nama Pak Yuli karo Margi. Terus bunti Om. Oh nggih sae Mas. Lah iki rak ya mana. Terus bar kuwi kae anu jeneng blangkon karo keris. Main ketoprak. Maksudnya ya tidak harus seperti itu, no lo. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Karena ketegangan-ketegangan kok kelihatannya masih ini apa jenis secara sosial, secara ekonomi itu ketegangan-ketegangan kok masih belum berhenti. Ini Krismon ya belum, situasi yang sulit juga belum lah. Jangan kita menambah apa kepanikan dengan kata-kata atau dengan tindakan-tindakan yang memprovokasi yang memancing pertengkaran. Jangan kita gunakan sing alus-alus saiki mangsane dadi lembut. Sing lembut-lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keguyon pun ya sing iso iki alus ngono ora guguyon ngono-ngono. Apalagi kalau umure sing luweh tuwa itu jangan. Jangan sekali-sekali keguyon karo sing luweh tuwa kalau memang kita tidak bisa mengendalikan diri karena mesti nranya akhire ngono lho jangan ngono ingat kowe iki wis wong iki sepuh iku umur wis sejuta tahun ya ngono aja ngati-ati salamane rindik-rindik ndak proto hati-hati ngono lho jangan sembranan jangan gojekan sing ngono bangko terus bisa anu dalam keadaan seperti sekarang ini orang tertawa aja bisa tiba-tiba marah. Jadi jangan memancing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin qala asrakna ya ukhayya fi dunya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Umar kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya zuru ziarah sapa Nabi kubaan ing Kuba. Raqiban halenu ba. Pamasyanan hale tinda fa yusalli maka salat sapa Nabi kan ing dalem Kufa rak ngateni ing rong rokangan mutafaqon ale. Tanggen suci jeneng riwayate Abdullah bin Umar ngendikaken bilih Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam iku ziarah ning Masjid Kuba. Ana kalane Kanjeng Nabi iki berkendaraan, ana kalane mung tindakan. Banjur Kanjeng Nabi salat rong rokangan ning Kuba. Masjid Kuba iki masjid sing pertama kali dibangun Kanjeng Nabi ya. Sebelum anu Masjid Nabawi di perjalanan sebelum sampai Madinah itu di pinggir kota Madinah kan anu Masjid Kuba. Nah itu pertama kali dibuat Kanjeng Nabi di situ. Kanjeng Nabi suka mengunjungi masjid itu kemudian sholat dua rakaat. Baik kadang kala Kanjeng Nabi itu berjalan kaki, kadang kala naik kendaraan. Tarjanya kan mengunjungi tempat-tempat masjid anu apalagi itu secara pribadi ada nilai tersendiri kan. Memang Kanjeng Nabi kan mendirikan Kuba itu kan anu banget historis banget anu. Punya arti dan nilai yang luar biasa kan anu. Bagi pribadi Nabi maupun bagi sejarah Islam. Ini lo kalane mungkin biyen masjid pisanan sing ade salat nanti ya dikunjungi lagi ya. Ada kalanya seperti itu. Toh kalau kita haji ya kita biasanya mesti dijak piknik ning Masjid Kuba. Bismillahirrahmanirrahim. Iki Kanjeng Nabi ana kalane nganggo kendaraan, ana kalane tindakan. Iki mau bab apa tok tentang masjid bareng? Bab apa? Oke. Bab suwe banget prai tadi ya. Mengunjungi orang-orang baik, berteman, menyayangi, menziarahi mereka dan meminta doa serta mengunjungi tempat-tempat yang utama. Ini tempat-tempat yang utama. Ya ana kalane ya kita mungkin perlu juga piknik-piknik padane ngendi ning kaya mbiyane to ziarah anu Masjid Demak oh mbiyen. Masjid Demak mbiyen kene iki dienggo dakwah wali macam-macam. Ya sebagai masjid itu memang masjid seperti masjid lainnya tapi nilai historisnya nilai sejarahnya kita anjur mengingatinya di sana ora kok ming uy Masjid Demak Allah ming kok ngene. Ora ngono kuwi nilai sejarahnya itu. Jadi ada kalanya orang itu menggeruda-geruduk ning ora entuk apa-apa. Jadi karena tidak pernah merenungkan, tidak pernah mengambil pelajaran, tidak pernah mengambil hikmah. Padahal kan Nabi ngendika al-hikmah itu dzatul mukmin dan seterusnya kayak itu hikmah untuk pelajaran atau apapun tasaripati ilmu atau kebenaran atau apapun iku teke wong iman sing ilang. Nah diumpamake kan Nabi sing ilang. Mula neng diwe ketemu jibuan. Ngerti ta? Ini begitu juga kita mengunjungi misalnya kalau ziarah neng makam itu yang jauh lebih penting itu mengambil pelajaran, ada. Jadi jangan hanya anu geruda-geruduk tok, ada. Jangan geruda-geruduk neng kono rono neng kono neng apa rento apa apa tidak dapat pelajaran apa apa, tidak memperoleh apa apa itu kacau. Neng kono ya mengselak sesuar blonjo atau ya niatnya meng piknik ya wes. Jadi tidak mengagumi sesuatu. Ya, yang paling mudah untuk mengambil hikmah itu dengan cara mengagumi. Makanya apa masjid tempat bolimbian. Apa jenenge wali songo ki nek ketemu nek pertemuan neng Demak neng kono ana Raden Batam ngene sejarah kejadian. Kemudian apa pelajaran mbiyen zamane dakwah ki mbiyen kira-kira piye ya nek anu wong Jawa dorong klamben dorong katokan kan gitu ta terus piye ya carane ben katokan ben klamben apa meneh kok kon salat wong katokan wis durung oh terus gawe apa jenenge sekaten terus gawe segala macam itu lho oh Sunan Kalijaga gawe wayang terus gawe gamelan ngono Sunan Bonang gawe bonang dan seterusnya. Ha terus ora kok kowe terus tiru-tiru gawe wayang, gawe bonang ora. Terus nek keadaane zaman saiki terus piye? Apa yang bisa saya lakukan untuk meneruskan apa yang sudah apa yuk beliau-beliau lakukan itu. Ora kok terus saiki terus nyandange kaya Sunan Kalijaga terus apa jenenge gawe wayang terus dadi apa kuwi dalang tidak harus begitu ya begitu pun boleh tapi tidak harus begitu. Ngono to. Apa masjidnya bangunan ini gini, oh filosofinya gini, oh anu. Kalau tidak tahu tanya. Ngono to. Orang yang takon ini ayo wes meneng wae lebih meneh. Jadi membicarakan hal-hal seperti itu. Misalnya apa? Misalnya pernah toh Pak Yu, apa ya? Pak Wan, Pak Wisnu, Pak Agus, apa mana ya? Apa mana? Apa mana Pak Wan? Sikit. Pak Juli ora ya, kayak pahen yang Solo kayak. Nah itu, misalnya kita mengunjungi satu makam, oh ini kiai ini begini, oh sejarahnya makam begini, oh hikmahnya begini. Jadi kenapa tidak kita bisa tidak kita melakukan apa itu tujuan yang sama dengan cara berbeda dalam konteks sekarang ini yang kita alami ini, ya gitu loh. Jadi selalu kita belajar, selalu kita mengagumi apa yang sudah dilakukan generasi pendahulu kita. Itu loh, jangan sampai kita melalaikan mereka. Ziarah yang penting dari ziarah itu salah satunya adalah mengagumi mereka. Ana loh ziarah ning apa ning ngene Syekh Maulana Maribi, sejarah piye to kok sampai Syekh Maulana Maribi apa jenenge dimakamkan di situ dan seterusnya apa semangatnya apa yang beliau ajarkan dan seterusnya kita cari setahunya itu tidak harus komplit dari situ kemudian kita ambil pelajaran jurah awake dhewe kudu piye saiki kan itu lah. Jangan menggeruduk-geruduk sekali lagi jangan geruduk-geruduk itu enggak ini dan sukalah nek jagongan ora mung jagongan sing sepele-sepele gitu nek mung jagongan sepele-sepele mbok rasa jagongan jagongan tentang nilai-nilai tentang sesuatu yang penting gitu dalam kabar piro kabare piye apa handphonemu piro regane 300 lah handphonemu 400 saya mah dia kali 100 ora antok kan ngono ki ngopo oh wingi anu gayeng oh do anu kaya do kampanye heeh kono bal-balan oh skore piro 1-2 oke sokrengan kok ngono ki tok nggo ngopo gitu loh ndak ada gunanya apa mbok kita serius menekuni membicarakan sesuatu meskipun sambil tertawa-tertawa tapi membicarakan sesuatu itu serius bermakna ya ada kalanya kenolah ngandak ke bal-balan man. Tapi itu sebagai ilustrasi saja jangan anu jangan gitu-gitu terus nah gitu-gitu terus ya ya anu kok dhewe iki mung saya lale saya ngaji ya mung saya mekanik dadi ya maca ya mung mekanik anu bismillah ya mung mekanik terus apa wiridan ya mekanik terus tidak ada penghayatan ngrungokke ngene iki ya mung mekanik terus mekanik karo sare itu namanya mekanik kan gitu. Jadi mari kita melakukan anu banyak hal yang berkaitan dengan rohani gitu, dengan jiwa kita gitu. Jangan terlalu mengandalkan hal-hal yang sifatnya jasmani itu enggak ora maju-maju nek ngono kan jangan-jangan anu gitu loh ya memang apa jenenge jangan segan untuk belajar dan jangan pernah merasa bisa. Aku diceritani Mas Ana ya Bung. Wah, apa men aku anu santri ya santri mungkin tapi bukan kamarkin. Oh santri. Oh, apa men aku arep gawe pengajian aku. Ben aku arep gawe pengajian ning kene ya terus Mas Ana menentang. Jangan ditentang. Kok ditentang gimana? Oh, tak dukung wis kabeh wong santri. Oh, wong-wong kene kabeh tok dadekke santrimu wae. Nek ana sing gelem. Nek ana sing gelem sapa nyatak ulang? Ketek wae kan padha kira mulang ngaji itu mudah, ngono lho. Tolak ukur saya itu gampang, saya Margi, Rudi, Sone, Aan. Itu maune sing mulang aku sing teko piro? Misalnya sing teko mesti teko 10, diulang Margi kok dadi 8. Itu gagal. Diulang Margi itu akan menjadi berhasil kalau yang datang menjadi 12 atau 14 atau 15. Boleh yang datang itu sing teko mbiyen tak ulang ki 10. Bahkan diulang Margi mung karek 5, tapi orang baru semua. Itu malah berhasil. Artinya Margi itu bisa mempengaruhi orang lain, gitu loh. Nek nah, sing teko mbiyen sing teko jaman tak ulang 10. Diulang margi dadi 8, wewe ya ming sing mbiyen tak ulang itu tidak berhasil gitu. Itu gagal total seperti itu. Ya memang tidak mudah ya anu apa jenenge mengkomunikasikan ilmu itu tidak mudah. Jadi tidak cukup santri itu hanya pinter itu enggak cukup. Tapi bagaimana kita itu apa itu bisa menyampaikan apa yang kita ketahui untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain. Dan itu membutuhkan begitu banyak prasyarat melayani. Sekali lagi kalau kita itu melayani maka orang itu akan mendekat. Tapi kalau kita minta dilayani, ya semua orang lari jauh. Begitu juga kalau kita berdakwah, jadilah pelayan yang baik. Diingatkan dengan taklim, sebaik-baik pekerjaan itu adalah pelayan. Kata Nabi Isa itu. Ngurung kanjeng Nabi agak Nabi Isa ya nonto. Itu amalkan dulu itu. Sikap melayani, mentalitas melayani. bukan mentalitas anu ya, bukan mentalitas minder bukan ya, melayani itu siap membantu, siap menolong dan seterusnya. Berarti ngobrol ya, pelayan ngobrol yang baik apa suka mendengar. Anu ta? Misalnya begitu. Ya dan seterusnya. Jadi direnungkan tentang melayani, terutama santri-santri mukim yang stok ngiwangi mulang. Kalau kamu belum bermental pelayan, tapi kamu bermental raja, ya itu enggak bisa kamu berdakwah. Ilmumu sak gunung terserah. Nek rano wong sing gelem cerak kowe atok nggo ngopong ilmumu kan. Tapi ilmu tidak usah tinggi-tinggi kalau kamu apa itu bisa melayani, bisa mengamalkan amal itu, bisa menularkan ilmu itu jauh lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya ngunjungilah teman-teman ini Pak Juli, Pak Wantoro, Pak Wantoro dino kan dikunjungi tadi rasa yang tidak padu. Pak Agus Masjid, Pak Kirman, belajar gitu loh. Jangan, oh Pak Kirman kaget kurang ngopo aku, apa-apaan, aku kan pembaca kitab. Pak Kirman kan, jangan begitu. Pak Kirman memang dalam membaca, dalam ngaji mungkin masih ikra, mungkin masih juz ngama. Tapi pengalaman hidup, carane remi, winter, jadi saya belajar. Dan yang kena nanti pelajarilah kan sama orang punya kelebihan, punya kehebatan. Jangan merasa aku senior, aku junior. Jangan begitu. Santri tetap santri aja itu. Pondoke mu anane mu santri karo kiai. Pilihane mung loro kowe dadi santri apa dadi kiai. Nek dadi kiai yo dadi yo kiai, nek dadi santri yo dadi yo santri. Yang lain enggak ada. Sesama santri harus sama. Ini harus kita terapkan. Sekali lagi saya ulang, tidak boleh santri misalnya santri lajon terlalu mengagung-agungkan santri mukim. Jangan, kasihan nanti santri mukim udah sok duwe banget njeblok der. Ini repot nang gitu. Jangan gitu. Ini teman santri aja gitu loh. Biasa saja. Juga santri mukim itu juga tidak boleh memperlakukan santri lajon itu apa di bawah dirinya. Jangan, aku kadang-kadang minder ya. Apa meneh kowe malah percaya diri banget. Jangan. Semua orang itu punya kelebihan. Terus tak contohnya bola-bola itu dengan siapa saja saya bisa. Jagungan banyak. Ngono lho, mbiyen karo Pak Marsono iki takon Pak Marsono ngono. Karo Mbah Tris. Ya Mbah Tris ngaji kroke rong tau, Mbah Tris kaku. Tapi nek jagungan aku ya gaeng, ya tak takoni bagaimana cara menanam jagung. Kan aku rong tau menanam jagung masalah kan ngono. Ya ngerti teorine kaya nggon lagu ming cangkul-cangkul yang dalam ngono to. Menanam jagung di kebun kita iki nggon nyanyi. Asline kan tangati saya bisa belajar. Tentang musim, tentang apa. Ya kan asik semua kan pengetahuan itu yang berguna. Tidak harus melulu ngandak ke anu. Masa orang Mbah Tris ngandak ke nek maca kitab ini ngeten lho Mbah. Ya ora gathuk kuwi. Apa gathuke yang bisa kita ambil, yang kita manfaatkan. Terus menerus belajar, jangan pernah merasa pintar. Sekali orang merasa pintar, itulah tanda dia sudah mulai bodoh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.